semakin lama terkadang berbeda. Aku yakin kita akan menyatu selamanya. Saat ada di sampingmu, diriku sangat merindukanmu. Sadarkah bahwa diriku besar mencinta. Kau terjatuh, ku yang memeluk. Kau tersakiti, ku yang terlukai. Di mana ada cinta yang seperti aku? Jangan memaksakan menjadi seperti yang mereka. Ada di sini masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu. Masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta. Walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pastiku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu, terpaku aku meminta, walau tanpa kata cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu, aku thank you. ku mengenalnya bukan lewat mata, tapi melalui jiwaku. Ku menjadikannya kekasih hatiku, bukan lewat janji, tapi lewat hati. Tanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta?

rasa itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu. Namun menghapuskan semua kenangan kita adalah hal yang paling menyulitkan untukku. aku mau semua Tuhan paling indah. Di mataku dia paling sempurna, tiada dua. Dia ku namakan dia cinta, hanya dia yang mampu membuatku tergila-gila. Cintai seseorang yang ku pun mencintai. kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Takkan sia-kan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia kau, aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hati. Hatimu hanyalah satu.

Thank you.